sekotamu ada setangkup aduk dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat penuh selaksa makna. Jajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila. Musisi jalan mulai beraksi seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri Terima kasih.